Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, para santri madh ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kita masih di pembahasan tentang atau di bab al-akhbar. Kita ulangi dari aqsamul khabar bi'tibari turuqihi. Macam-macam khabar atau hadis dengan melihat jumlah jalurnya. Maka al-khabar atau hadis yang qasim terbagi dengan melihat jumlah jalurnya kepada mutawatir dan ahad. Maka mutawatir adalah, dan kemarin kita sampaikan bahasanya definisi ini sebenarnya bukan khusus definisi hadis mutawatir, namun definisi khobar mutawatir secara umum. Ya, khobar mutawatir secara umum, baik dia hadis ataupun bukan, adalah satu berita yang diriwayatkan oleh jama'atun kathirun, sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Tolak ukur banyaknya, yastahilu fil adati ayatawata'u alal kadibi, yang mustahil menurut hukum adat, menurut hukum kebiasaan, mereka bersepakat untuk bohong. Nah, berapa itu angka pastinya diperselisihkan oleh para ulama. Kemarin kita contohkan pendapat Suyuti yang mengatakan angkanya adalah 10 jalur. Namun pendapat yang paling tepat, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahwasannya jama'atun kathiruna yastahilu fil adati ayatawataw alal kadhib, itu tidak bisa ditentukan dengan angka tertentu. Tidak bisa ditentukan pakai angka tertentu. Karena untuk memenuhi definisi ini sangat memperhatikan kredibilitas para perawi. Maka jika mereka adalah para perawi-perawi yang kredibel dalam membawakan hadis, boleh jadi jumlah yang sedikit sudah kita katakan mustahil untuk sepakat dalam dusta. Jumlahnya dikit namun perawinya kredibel dan daerahnya beda-beda. Ini jalur ini jalur Hijaz, yang sana jalur yang lain, ini jalur hanya kemudian orang Hijaz yang tidak pernah kemana-mana. Sana kemudian ada jalur di Irak yang orangnya juga tidak pernah kemana-mana. Maka boleh jadi jalur yang sedikit sudah dikatakan mustahil sepakat dalam membuat kebohongan. Sehingga tolak ukur, sehingga ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang untuk mengetahui siapakah orang-orang yang membawakan berita dalam hal ini hadis tersebut. Sehingga dhabitnya adalah kembali kepada al-hafid, kepada ulama pakar hadis. Ketika beliau mengatakan ini sudah mutawatir dengan pengetahuan yang dia miliki tentang keadaan para perawi dan keadaan jalur-jalurnya, maka itu adalah hadis mutawatir. Kemudian kalimat selanjutnya ini, wa asnadu ila syai'in mahsus, dan mereka sandarkan kepada sesuatu yang bisa diindra. Artinya ujung dari sanad tersebut adalah kalimat saya melihat atau saya mendengar. Dan faedah dari kalimat ini untuk membedakan antara berita mutawatir dengan opini yang tersebar. Opini atau pendapat yang tersebar itu bedanya dengan berita mutawatir di kalimat ini, asnadu ila syai'in mahsus. Sehingga opini yang tersebar, yang luas, seluas apapun opini tersebut, pendapat tersebut, bukanlah berita mutawatir, karena opini tadi tidak berujung pada saya mendengar atau saya melihat. Kemudian berita atau hadis mutawatir ada dua macam, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah satu hadis yang memang parawinya atau jalurnya banyak, dan kurang lebih teks yang ada di setiap jalur itu bisa dikatakan sangat mirip, kurang lebih sama. Ya, contoh mutawatir lafzi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka adalah dia menyiapkan diri untuk tinggal di neraka. Ini mutawatirnya mutawatir lafzi. Memang redaksi hadisnya adalah mutawatir. Kemudian yang kedua ada mutawatir maknawi. Artinya redaksinya beda-beda, namun semuanya punya titik kesamaan. Contohnya adalah hadis tentang siksa kubur. Maka hadisnya banyak, redaksinya beda-beda. Contohnya ada hadis berisi perintah untuk berdoa di akhir sholat, isinya berlindung dari siksa kubur. Ada hadis yang lain, Nabi melewati dua kubur. Nabi melewati dua kubur, kemudian Nabi sampaikan penghuni dua kubur ini sedang diazab. Kemudian di hadis yang lain Nabi sampaikan mayoritas siksa kubur itu gara-gara kencing. Maka misalnya kita lihat tiga teks ini redaksinya beda-beda. Di sini yang pertama adalah perintah untuk berdoa, berlindung dari siksa kubur di akhir sholat. Teks yang kedua menceritakan Nabi sedang jalan-jalan di kota Madinah, melewati dua kubur, kemudian Nabi komentar keduanya sedang disiksa. Teks yang ketiga mengatakan Nabi bersabda mayoritas adab kubur itu karena kencing. Nah, tiga teks ini seluruhnya berbeda, maka secara lafadz dia tidak sama, bahkan sangat kontras, sangat berbeda sekali. Akan tetapi ketiganya punya titik kesamaan, semuanya menunjukkan adanya azab kubur. Semuanya menunjukkan adanya azab kubur. Ini hadis redaksi pertama menunjukkan adanya azab kubur. Redaksi yang kedua menunjukkan demikian. Redaksi yang ketiga menunjukkan demikian. Namun teks masing-masing redaksi-redaksi tadi berbeda. Maka ini yang dimaksud dengan mutawatir maknawi. Maka hadis-hadis tentang azab kubur, demikian juga hadis-hadis, misalnya hadis-hadis tentang musab khuf sebagai pengganti membasuh kaki dan yang lainnya. Dan jika hadis itu hadis yang mutawatir, maka dia di luar pembahasan sahih dan dhaif. Dia di luar pembahasan sahih dan dhaif, karena di atasnya pembahasan sahih dan dhaif. Maka tidak ada pembicaraan tentang apakah ini sahih ataukah dhaif. Kalau hadis itu hadis yang mutawatir lafzi, Tidak ada padanya pembahasan tentang apakah itu sahih dan dhaif, karena dia adalah level di atasnya pembahasan sahih dan dhaif. Kemudian yang kedua adalah ahad. Definisi ahad adalah hadis yang atau berita yang selain mutawatir. Maka pengertian istilah untuk hadis ahad dengan pengertian bahasa itu lebih luas pengertian istilah. Ya, ahad secara bahasa artinya satu. Sedangkan hadis ahad secara istilah itu mencakup yang sanadnya jumlahnya satu, yang itu disebut hadis gharib, atau kemudian sanadnya dua yang disebut dengan hadis aziz, ataupun sanadnya tiga yang disebut dengan hadis masyhur. Maka baik dia jumlahnya satu, dua, atau tiga, semuanya ahad. Secara bahasa tiga itu bukan ahad, dua itu juga bukan ahad. Maka makna istilah untuk hadis, untuk ahad dalam ungkapan hadis ahad, itu makna istilahnya cakupannya lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Sebagian orang, terutama orang yang menolak hadis ahad untuk jadikan dalil dalam masalah akidah, banyak dari mereka karena sering cuma sekedar latah, tidak memahami hal ini. Dikira hadis ahad itu hadis yang jumlah jalurnya cuma satu. Padahal hadis masyhur yang jumlah jalurnya itu tiga, itu juga disebut ahad. Kemudian wahuwa dan hadis ahad dari sisi level itu ada tiga tingkatan: sahih, hasan, dan da'if. Hadis sahih adalah hadis yang dikutip oleh perawi adlun tamuddabdi. Seorang yang baik agamanya dan sempurna kualitas perekamannya, kualitas hafalannya. Nah, adlun dengan dhabit atau tamuddabti itu biasa disebut, disingkat dengan sebutan thiqatun. Ya, apa itu thiqah? Thiqah dalam ilmu hadis artinya orangnya adalah adlun dhabit, bagus agamanya, bagus takwanya, dan berkualitas dan bagus daya rekamnya. Baik dia rekam berita tersebut dengan catatannya ataupun dia rekam dengan hafalannya. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung. Wa khala, dan kosong dari dua hal: sudut, kenyelenehan, wa illatul qadihah, dan cacat yang merusak. Sedangkan kemudian hadis hasan itu sama definisinya dengan sahih, cuma ada perbedaan, yaitu khafifud dhabti, kurang bagus atau agak lembek kemampuan rekamannya, kemampuannya dalam merekam berita. Dan hadis hasan ini yang selalu bisa sampai pada derajat hadis sahih jika banyak jalurnya, yang nanti akan disebut dengan sebutan sahih li ghairihi. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang kosong, yang tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Dan hadis dhaif itu bisa sampai derajat hadis hasan jika banyak jalurnya. Namun semata-mata banyaknya jalur itu belum tentu menaikkan yang dhaif menjadi hasan. Harus ala wajhin yajburu ba'duhu ba'da. Dalam kondisi di mana sebagiannya itu bisa menutupi kekurangan yang lain. Kalimat ini ala wajhin yajburu ba'du ba'da mengisyaratkan bahasanya tidak semua, semata-mata banyaknya jalur menyebabkan yang dhaif itu bisa naik menjadi hasan. Sehingga tidak semua, tidak sembarang dhaif itu bisa naik. Dhaif yang bisa naik adalah dhaif yang ringan kedhaifannya atau kelemahannya. Itu yang dimaksud ala wajah yajburu ba'duhu ba'duha ba'da. Kalau tidak, bukan demikian keadaannya, bukan yang ringan kedhaifannya, maka banyaknya jalur itu bisa malah semakin menjatuhkan nilainya. Semakin menjatuhkan nilainya. Jalurnya banyak, namun ini jalur yang jelek semua, yang sangat parah dhaifnya, berat dhaifnya, tidak karuan dhaifnya. Ini menunjukkan semuanya kumpul jadi satu. Ini menunjukkan beritanya memang berita yang sangat-sangat tidak bermutu. Maka nanti kalau bisa, yang pertama tadi banyak jalurnya, kemudian ala wajah dalam bentuk ya, bisa sebagiannya menutup yang lain, maka nanti bisa naik ya, kepada hasan, wa isam ada dinamai dengan hasan di ghairihi. Dan perlu diketahui bahasanya hasan li ghairihi ini adalah lingkungan yang sangat ijtihadi. Ini adalah tempat yang sangat ijtihadi. Kualitas debatable-nya itu sangat tinggi. Itu di bab hadis hasan li ghairihi. Maka sangat rentan dengan probabilitas adanya khilaf. Ya, kalau di ruang ini sangat tinggi. Di ruang yaitu di pembahasan hasan li ghairihi. Satu ulama menilai hasan li ghairihi, yang lain ini tidak bisa yajbur ba'dhum ba'dha. Nah, yang lain menganggap ini sudah yajbur ba'dhum ba'dha. Dan penilaian yajbur ba'dhum ba'dha ya, kualitas apa, kemudian unsur subjektifnya sangat tinggi. Unsur subjektivitas di sini sangat tinggi. Nah, waqulu hadil aqsami, dan semua macam-macam hadis ini adalah hujah selain dhaif, maka dhaif bukanlah hujah. Walakin la ba'sa bi dzikrihi, akan tapi kata penulis tidaklah mengapa menyebutkan hadis dhaif fi syawahid, untuk menjadi penguat. Penahwiha atau semacam itu. Artinya tidak mengapa menyebutkan riwayat yang dhaif min babil istinas la i'timad. Sekedar untuk tambah memantapkan ya, dan bukan untuk jadi sandaran pokok. Untuk sekedar menguatkan saja, namun bukan menjadi pokok dalil. Makin ini tidak mengapa, dan ini kebiasaan para ulama. Ya, maka mereka ketika membahas satu permasalahan, maka mereka bahkan yang pertama hadis yang paling berkualitas. Setelah itu yang derajatnya di bawahnya, misalnya derajatnya hasan, habis itu nomor 3 dan seterusnya itu daif-daif. Mimbabil istiqnas, mimbabi takfiril adillah, dalam rangka untuk memperbanyak riwayat ya, memperbanyak dalil. dan dalam rangka untuk istiqnas, untuk memantapkan, supaya tambah mantap kalau itu memang satu hal yang benar, karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang kontennya sama. Namun ini yang nomor 3 dan seterusnya, boleh jadi nomor 3 sampai 10 itu bukan jadi pegangan, jadi pegangan nomor 1. Nah, yang nomor 1 itu biasa disebut dengan hadis yang statusnya adalah usul. Sedangkan hadis yang tadi saya sampaikan, saya gambarkan nomor 3 atau 3 sampai 10 misalnya, itu disebut syawahid, disebut juga mutaba'at. Artinya dalam pengertian sekedar penguat. Ini kebiasaan para ulama, misalnya Ibnu Al-Qayyim. Ini, di kitabnya Hadil Arwah tentang masalah gambaran surga, atau kemudian buku beliau yang lain, ketika membahas satu masalah, bukan nanti kenapa dijumpai banyak hadis dhaif di buku-buku Ibnu Al-Qayyim, itu diantaranya sebabnya ini, karena hal ini. Dibawakanlah kemudian ketika membahas satu masalah, beliau sampaikan dalil pertama, itu yang iktimadnya, itu pegangannya. Setelah itu kemudian hadisnya daif-daif, itu sekedar untuk nambahi riwayat, untuk syawahid, untuk istiqnas, untuk memantapkan, dan bukan sebagai pegangan. Ya, maka tidak mengapa menyebutkan dan membawakan hadis dhaif ya, sebagai syawahid. Ya, misalnya kita bahas tentang masalah bahaya dusta, kita sampaikan jeleknya dusta, iktimadnya hadis sahih. Setelah itu kita tambahkan riwayat-riwayat yang lain, yang dhaif itu tidak mengapa. Mimba bil istiqnas, bukan mimba bil iktimad. Kemudian siyahul adai, sirah atau redaksi al-adak dalam menyampaikan hadis. Maka lil hadis, hadis itu memiliki namanya tahammul dan adak. Tahammul itu artinya menerima, mendapatkan dari guru, dan ada itu artinya menyampaikan kepada murid. Tahamul artinya mengambil hadis dari orang lain, yaitu dari guru. Ada artinya menyampaikan hadis kepada orang lain alias murid. Dan untuk menyampaikan hadis ada beberapa redaksi. Di antaranya adalah hadasani. Nah, hadasani itu digunakan untuk orang yang qara'a alaihi syekhu, guru itu yang membacakan hadisnya kepada murid. Guru yang membacakan hadis, murid mendengar dan menyimak. Akhbarani itu liman qara'a alaihi syekhu au qara'a huwa ala syekhi. Digunakan untuk dua kemungkinan, untuk orang yang gurunya itulah yang membacakan hadis kepadanya, atau dia membacakan hadis kepada seorang guru. Nah, kalau qara'a 'ala syekh, nah ini dalam ungkapan di dunia pesantren namanya sorogan. Ini kalau di pesantren di Jawa namanya sorogan. Sorogan itu murid membacakan dan guru yang menyimak. Kemudian kalimat akhbarani ijazatan atau ajazali, ini digunakan liman untuk orang yang meriwayatkan dengan ijazah tanpa membaca dan tanpa mendengar. Membaca di sini boleh jadi membaca, yang membaca itu adalah si murid, atau membaca, yang dimaksud dengan membaca sini, yang membaca adalah guru sedangkan murid mendengar. Maka kalau maka ijazah itu tidak ada yang didengar, ya, dalam dunia riwayat itu tidak ada yang didengar, tidak ada yang dibaca, cuma modalnya percaya. Seorang guru melihat ini muridnya pintar, tekun di hadis, dan dia katakan, aku beri engkau ijazah untuk meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam kitabku ini. Ya, dan satu pun hadis dari kitab itu enggak ada yang dia dengar. Maka dalam ijazah itu tidak ada proses belajar. Tidak ada. Maka ijazah itu tidak secara ini tidak mengandung muatan ilmu. Tidak mengandung muatan ilmu karena di sana tidak ada KBM, tidak ada kegiatan belajar mengajar baik membaca atau mendengar. Ini tidak ada muatan ilmunya. Ya, karena modalnya percaya dia adalah seorang yang tekun, seorang yang baik, seorang yang jujur. Ini saya kasihkan. Silakan Anda riwayatkan. Saya sudah percaya dengan Anda. Ya, wal ijazah dan ijazah artinya izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya apa yang dia riwayatkan. Wa ilam yakun bitarkil qiraah, meskipun tidak menggunakan jalur cara membaca. Kemudian ada istilah mu'an'anah, itu dalam meriwayatkan hadis dengan redaksi an. Wa hukmuha, dan hukum hadis mu'an'an itu dinilai bersambung kecuali man ma'rufun bitadlis. Ya, kecuali jika orangnya adalah orang yang dikenal suka melakukan pengkaburan. Faliyukam fiha, maka tidaklah diberi vonis fiha dalam riwayat yang ada padanya rawi yang suka melakukan tadlis atau pengkaburan, tidaklah divonis itisal sanadnya bersambung kecuali jika dia menegaskan bitahdis kalau dia mendengar hadis tersebut dari gurunya di jalur yang lain. Ya, maka ini ada satu jalur. Ini ada jalur pertama. Di jalur tersebut ada seorang perawi status yang mudallis, dan dia mengatakan ketika dia membawakan hadis, dia mengatakan an fulan atau langsung qala fulan. Ini namanya mu'an'an. Nah, riwayat ini tidak dinilai riwayat yang valid kecuali ada jalur yang kedua. Maka perlu dicari ada tidak jalur yang kedua, dan di jalur kedua tadi si rawi yang mudallis itu mengatakan hadasana atau akhbarana, tahdasani akhbarani atau sami'tu fulan yakul. Maka tidak ada jalur yang kedua yang demikian keadaannya, maka ya, jalur pertama tadi dinilai dhaif. Dan jika ketemu jalur yang kedua yang di sana dia yusarih bitahdis, menegaskan kalau dia betul-betul mendapatkan hadis dari gurunya, maka terangkatlah keadaan riwayat yang pertama. Kemudian hadza demikian walil bahsi, dan pembahasan tentang masalah hadis dan perawi-perawinya terdapat macam yang sangat banyak dalam ilmu mustalah. Dan apa yang kami sedikit yang kami sampaikan, asyarna isyarat di sini artinya penyampaian yang sedikit. Isyarat di sini artinya penyampaian yang sedikit. Wa fi ma asyarna ilahi, dan apa yang kami isyaratkan artinya yang dalam sedikit yang kami sampaikan ini kifayah, sudah cukup untuk memberikan sedikit gambaran insyaallah taala. Dan beliau Syaikh Ibnu Utsaimin punya buku khusus untuk pemula dalam belajar mustalah hadis yang judulnya adalah Mustalahul Hadis. Demikian juga beliau punya syarah untuk mendumah Baiquniyah. Dan untuk kemudian level yang lebih tinggi, maka Syaikh Ibnu Utsaimin punya syarah untuk Nuzhatun Nadhar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian selanjutnya adalah bab tentang al-ijma. Pengertian ijma. Ijma dalam bahasa Arab punya dua pengertian. Yang pertama adalah tekad, kemudian yang kedua adalah kesepakatan. Dan ijma dalam istilah ilmu usul fikih itu mengacu pada makna ijma dalam pengertian ittifaq. Ya, maka ijma terkadang maknanya adalah tekad, sebagaimana hadis tentang masalah niat puasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, malam yujmi asyama qabla al-fajri fala syama lahu. Malam yujmi asyama, siapa yang belum bertekad untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yujmi di sini artinya tekad. Kemudian secara istilah, ijma adalah ittifaq, kesepakatan ulama mujtahid dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensepakati ala hukmin syar'iyyan, satu hukum syar'i. Ya, penjelasan kata-kata dalam istilah ini ittifaq, maka tidak termasuk ittifaq, maka tidak termasuk ijma wujudu khilafin, adanya khilaf, adanya perselisihan meskipun dari satu ulama. Maka tidaklah terbentuk ma'ahu bersamanya al-ijma'u ijma'. Kemudian mustahid, maka tidak termasuk dalam ijma' orang awam yang mereka ini adalah al-muqallidun. Derajatnya adalah sekedar orang yang ikut-ikutan. Faliyu'tabar, maka tidaklah teranggap sepakat ataupun khilaf mereka. Mau sepakat mau tidak, itu tidak mengganggu kesepakatan yang ada. Dari umat ini, maka tidak termasuk ijma' dalam hal ini adalah ijma' umat yang lain, maka itu tidak teranggap dalam hukum syariat. Kemudian ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi, maka ini menunjukkan bahasanya ittifaquhum, kesepakatan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah teranggap ijma' dari sisi sebagai dalil. Kenapa? Karena dalil hasalah telah terwujud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau pendiaman Nabi. Oleh karena itu, maka jika seorang sahabat mengatakan kami melakukan demikian atau mereka melakukan demikian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini statusnya adalah marfu' hukman, teranggap marfu' dan bukanlah masuk dalam kategori naqlan lil ijma', mengutip ijma'. Menyepakati satu hukum syar'i, maka tidaklah termasuk dalam ijma', kesepakatan mereka terhadap hukum akli. Hukum akli, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu hukum akli. Sebagian itu lebih sedikit daripada keseluruhan, ini hukum akli. Dua hal yang bertentangan dan bertolak belakang tidak mungkin berada dalam satu waktu di satu tempat dari satu sisi, ini hukum akli. Tidak pula hukum aji, hukum kebiasaan. Ya, hukum kebiasaan, misalnya jika mendung tebal kemudian banyak guntur, maka akan terjadi hujan. Falamat khalalahu huna, maka hukum-hukum ini tidaklah masuk dalam pembahasan ini. Karena ini adalah id al-bahsu, karena pembahasan fil ijma' ijma' ka. Ka di sini artinya sebagai. Ini ka itu artinya di sini sebagai. Ini ka dalam makna bahasa Arab kontemporer. Itu ada ka artinya sebagai. Anaka muslimin, saya sebagai seorang muslim la uwafiqu hada, tidak setuju dengan hal ini. Ya, itu sebagai, jangan diartikan tasbih. Anaka muslimin, saya seperti seorang muslim, artinya saya kafir. Cuma seperti aja. Anda ya, salah paham ya. Ka di sini bukan tasbih. Ka di sini enggak tahu apa nama istilah Arabnya, namun terjemahnya artinya sebagai. Contohnya tadi, ana ka muslimin, saya sebagai seorang muslim bla bla bla, demikian. Idzil bahsu, karena pembahasan fil ijma', dalam ijma' di sini adalah ijma' kadalilin, sebagai satu dalil dari berbagai macam dalil syariat. Dan ijma' itu hujah li adillatin, karena sejumlah dalil diantaranya. Firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pilihan, supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Maka firman Allah saksi atas manusia mencakup saksi atas perbuatan manusia dan hukum perbuatan manusia. Dan yang namanya saksi itu perkataannya diterima. Karena diterima, maka berarti ijma' itu hujah. Karena seluruh ulama dalam ini sepakat memberikan persaksian perbuatan ini hukumnya haram. Maka dia memberikan persaksian untuk hukum perbuatan manusia. Ya, ketika tidak ada perselisihan, ya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya, sehingga wajib menerimanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan jika kalian berselisih tentang satu hal, ya, apapun hal tersebut, karena syai'in di sini nakirah, didahului syarat, fisyaki syarti, yaitu ada kata-kata in, maka yufidul umuma, menunjukkan makna umum. Apapun sesuatu tersebut, kecil, sedang, besar, ya, ataupun yang lain, kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Maka jika berselisih, suruh dikembalikan kepada dalil, menunjukkan kalau dengan mafhum mukhalafah, seandainya tidak berselisih, berarti tidak perlu dikembalikan pada dalil. Kenapa? Karena tidak berselisih itu sendiri menunjukkan kalau itu dalil. Sehingga ayat ini dalil, bahasanya apa yang mereka sepakati adalah kebenaran. Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastami'u ummati 'ala dhalalatin, umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Dhalalah di sini kurang lebih terjemahnya adalah kesalahan atau kekeliruan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Busiri mengatakan, waqad ruya hadal hadis, hadis ini diriwayatkan dari jalurnya Abu Dzar, Abu Malik Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Abu Nadrah, Qudamah bin Ubaid Al-Kilabi, wa fi kulliha nadharun, dan semua perawinya dan semua sanadnya itu bermasalah. Qalahu Syekhuna Al-Iraqi, demikian disampaikan oleh guru kami Al-Hafidz Al-Iraqi. Oleh karena itu, maka hadis ini dinilai dhaif oleh An-Nawawi di secara sahih Muslim. Dan dinilai hasan, yaitu hasan li ghairihi, oleh Al-Albani. Dan di antara Ya, ini maka dari sisi ini kualitas sanad, ya hadisnya ini sebenarnya bermasalah. Maka kalau mungkin yang lebih selamat adalah hadis tentang ya, adanya ta'ifah mansurah. Saya akan terus menerus di tengah-tengah umatku ada ta'ifatun, ya, ada kelompok yang zahirin alal haq, yang berada di atas kebenaran. Hadisnya jelas sahih, bukan mutawatir. Mutawatir maknawi. Maka hadis ta'ifah mansurah, maka akan adanya selalu kelompok yang berada di atas kebenaran sampai kiamat tiba. Ini dalil kalau ijma adalah hujah. Karena ketika terjadi ijma, jelas termasuk yang sepakat dengan hal tersebut adalah ta'ifah mansurah, yang Nabi katakan mereka itu alal haq. Ya, kalau tidak ada perselisihan di tengah-tengah umat, itu berarti bisa dipastikan termasuk yang sepakat dalam masalah ini atau yang tidak, ya, termasuk yang sepakat dalam ini adalah ta'ifah mansurah, dan mereka itu berdasarkan nas dari Nabi alal haq. Maka hadis ta'ifah mansurah, ya, adanya sekelompok dari kaum muslimin yang Nabi beri pujian berada di atas kebenaran, adalah dalil ijma itu hujah dan ijma itu adalah kebenaran. Kemudian anakul kami katakan ijma umat atas satu hal boleh jadi itu benar, boleh jadi itu keliru. Maka jika dia benar maka hujah, dia keliru maka tidak boleh umat ini bersepakat. Yang umat ini adalah akramul umam, umat yang paling mulia di sisi Allah. Umat yang paling mulia di sisi Allah sejak masa nabinya sampai terjadinya kiamat. Tidak mungkin bersepakat ala amrin batil untuk satu perkara yang batil yang tidak Allah ridai. Hadza min akbaril muhal. Ini adalah mustahil yang paling besar. Ini dalil nadhari atau dalil akli untuk kehujahan ijma. Dan macam-macam ijma, ijma ada dua macam, ijma yang qat'i dan ijma yang dhanni. Ijma yang qat'i adalah mayu'lamu wuku'uhu, sesuatu yang diketahui terjadi dari umat ini bidarrah secara pasti. Kali ijma sebagai ijma atau kali ijma seperti ijma wajibnya salat lima waktu dan haramnya zina. Wahadan nau dan ijma jenis ini tidak ada satupun yang mengingkari adanya dan tidak ada satupun yang mengingkari kalau itu hujjah. Wayakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Dan kafirlah siapa yang memiliki pendapat yang menyelisih ijma jenis ini jika dia adalah orang yang la yajhaluhu, ya, tidaklah mungkin tidak mengetahuinya. Karena dia tinggal lahir, tinggal besar di masyarakat kaum muslimin. Maka mustahil orang ini tidak tahu zina itu haram. Maka jika ada orang yang tumbuh besar di masyarakat kaum muslimin dan dia punya pendapat yang menyelisih ijma, ya, ijma tentang haramnya zina, dia selisihi, maka kafirlah orangnya. Dia kafir karena ya, karena mengingkari satu hal yang maklum minad-dini bidarurah. Dan perlu diketahui di dataran praktis, ijma qat'i ini itu caranya adalah dengan mendata orang yang mengatakan misalnya zina itu haram, yang ini tidak semua umat mengatakannya, tidak semua ulama mengatakannya. Setelah itu tidak ada yang menyelisihi. Maka kemudian dinilai ini ijma qat'i. Maka di dataran praktis tentang gambaran terjadinya ijma, ijma qat'i ini tidaklah terbentuk dengan semua, misalnya semua sahabat ngomong zina haram, zina itu haram, dosa besar dan seterusnya. Tidak. Maka sekian ribu sahabat semuanya ngomong satu-satu. Tidak. Untuk menetapkan adanya ijma ini, non ijma ini ditetapkan gimana? Beberapa sahabat mengatakan yang intinya ijma zina itu haram. Jadi dia katakan zina itu dosa besar, zina itu satu hal yang Allah murkai, zina itu begini dan begitu. Boleh jadi yang sampai pada riwayat kita tentang jeleknya dan haramnya zina dari para sahabat, ya, jadi 10 atau berapa sahabat. Padahal ada ribuan sahabat. Yang lain, apakah ngomong? Tidak ngomong. Sehingga ijma yang disebut dengan ijma qat'i ini, cara pembentukannya adalah dengan tatabbu', pakai penelusuran. Penelusuran ternyata dijumpai sekian puluh sahabat mengatakan demikian, kemudian la yujad al-mukhalif. Tidak dijumpai adanya yang menyelisihi. Itu dataran praktis terbentuknya ijma, proses untuk dikatakan terjadi ijma qat'i itu cuma itu caranya seperti itu. Tatabbu, ditelusuri siapa saja sahabat yang komentar tentang masalah jeleknya zina. Dah ketemu 10 sahabat. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan seterusnya. Setelah itu sekian ribu sahabat yang lain tidak kita jumpai punya pendapat dan perkataan yang berbeda. Yang mengatakan bahasa ada zina tertentu yang tidak apa-apa, atau zina tertentu yang bisa kita simpulkan makruh menurut beliau, gitu. Itu proses proses ijma qat'i. Itu tidak ijma syari. Itu semua ngomong zina itu haram. Tidak ada itu demikian. Tidak ada. Seandainya ada orang yang memaksakan ijma itu harus semua itu ngomong, maka yang ijma qat'i sekalipun tidak bakalan ketemu contohnya. Misalnya anggap saja ijma sahabat jumlahnya 14.000. Ada 14.000 riwayat semuanya ngomong semua zina haram atau sholat wajib, sholat lima waktu itu wajib, terus dijumpai, nggak bakalan ketemu contohnya. Itu padahal sholat lima waktu. Sehingga di dataran praktis yang namanya proses untuk ijma yang disebut ijma yang qat'i sekalipun itu caranya adalah tatabbu', penelusuran. Hasil penelusurannya apa? Tidak akan dijumpai semuanya ngomong, semuanya bersuara, cuma sebagian bersuara, kemudian tidak dijumpai adanya yang lain yang menyelisihi. Itu saja prosesnya. Nah, realita ini perlu dipahami untuk supaya bisa mendudukkan secara tepat ijma jenis yang kedua. Kemudian ijma jenis kedua adalah ijma dhanni. Apa itu definisinya? Satu ijma yang la yu'lamu, tidak diketahui ila bitatabu wal istiqra. Kecuali dengan penelusuran dan penelitian. Kalau berdasarkan definisi ini dan uraian yang tadi kita sampaikan, ijma' qat'i pun demikian. Ijma' qat'i pun demikian. Ijma' qat'i pun itu berasal dari tatabbu' dan istiqra'. Kemudian nanti kemudian kedapatan sebagian bersuara dan sisanya sisanya kemudian diam saja. Sehingga sebenarnya ini bukan hal yang menjadi unsur pokok pembeda. Karena ijma' qat'i pun caranya juga seperti ini. Tidak, kemudian semuanya bersuara mengatakan zina itu haram. 14 ribu sahabat ngomong semua. Tidak, juga tidak demikian. Sehingga sisi pembeda antara ijma' qat'i dan ijma' dhanni itu bukan di cara. Namun bedanya yang disebut qat'i itu untuk hal-hal yang dinilai ma'lum min ad-dini bidarurah. Tidak bisa kita bayangkan muslim itu tidak tahu seperti itu hukumnya. Sedangkan ini adalah kemudian hal-hal yang ijma' dhanni ini adalah hal-hal yang dimungkinkan di sana adalah ruang untuk berijtihad. Misalnya ijma' dhanni di sini sebagaimana nukilan ijma' sebagian ulama, darah manusia meskipun bukan darah haid dan nifas itu najis. Maka tentang kenajisan darah, nah ini bukan satu hal yang maklum dan ini bidarurah, dan ini dimungkinkan ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Kemudian menurut sebagian ulama, Imam Ahmad dan yang lain, beliau melakukan tatabbu' wal istiqra. Kemudian beliau berkesimpulan di sini ada ijma' kalau itu najis. Waqad ikhtalafa al ulama, dan para ulama berselisih tentang mungkin dan tidak subutihi adanya ijma' seperti ini. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang beliau katakan di Matan Aqidah Wasithiyah, dan ijma' yang terukur adalah makana alihi salafus saleh. Ijma' yang ada di masa salafus saleh. Karena setelah mereka kathra al-ikhtilafu, sangat banyak perselisihan, wa antasyara al-ummatu, dan umat telah tersebar kemana-mana. Ya, maka saya Ibnu Utsaimin sepakat dengan Ibnu Taimiyah yang membatasi bahasanya nukilan ijma' berdasarkan penelitian para peneliti itu manakala adalah dalam masalah-masalah yang telah dibahas di masa di tiga generasi yang pertama. Masalah-masalah yang sudah muncul di sana, kemudian ada ahlul ulama ahlul istiqra yang melakukan penelitian dan pengkajian, kemudian mengatakan adanya ijma. Nah, ini karena jumlah ulama itu secara umum tidaklah begitu banyak dan umat pun tidak tersebar sedemikian luas, sudah cukup luas namun tidak luas sekali. Maka di sana ada kemudian, maka itulah ijma. Maka saya Ibnu Taimin dan sebelumnya Ibnu Taimiyah itu tidak menetapkan dan tidak menerima adanya nukilan ijma untuk hal-hal yang bersifat kontemporer atau pasca tiga generasi yang pertama. Sehingga definisi yang tadi di depan itu dalam maksud penulis, maka mujtahid di hadil ummah, mujtahidnya adalah mujtahid tiga generasi yang pertama. Dan ini adalah satu pendapat dalam masalah ini, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya ijma itu bisa dipastikan adanya sampai hari ini. Sebagaimana kita bisa memastikan, adanya ijma bolehnya pakai telepon. Siapa yang ragu-ragu dengan adanya ijma bolehnya pakai telepon, baik telepon rumah ataupun telepon genggam untuk komunikasi tentang bolehnya. Seandainya ada orang mengatakan ulama ijma tentang hal ini, ada yang kemudian bimbang, masa sih ya semua ulama ijma? Tidak ada yang raguan. Maka nukilan ijma sampai hari ini mungkin. Kemudian jika kita katakan seluruh ulama kaum muslimin sepakat bolehnya bepergian naik mobil, adakah yang ragu-ragu? Oh, jangan-jangan enggak ada yang menganggap mobil itu bid'ah, enggak boleh dipakai. Ada yang kemudian meragukan kutipan ijma' dalam hal ini? Enggak ada. Bisa kita katakan enggak ada. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ya, sampai hari ini pun ya, maka realita tadi orang tidak ragu tentang hal-hal tadi. Nah, ini menunjukkan kurang tepatnya pendapat yang dipilih oleh penulis dan sebelumnya adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Sehingga menunjukkan bahasanya yang tepat ya, nukilan ijma itu ada sampai zaman ini. Namun kemudian nukilan ijma untuk ijma dhanni, yaitu hal-hal yang bukan ma'lum min ad-dini bidarurah, maka tidak semua penukil itu diterima nukilannya dan dipercaya. Maka dalam dunia ilmu maka ada yang namanya ulama ahlul istiqra, ulama yang berwawasan luas atau berwawasan super luas. Nah, maka ulama-ulama semacam ini ketika beliau mengatakan ulama ijma, maka pada dasarnya perkataannya diterima. Siapa yang tidak sepakat dia harus yang mendatangkan bukti yang valid bahasanya itu satu hal yang tidak benar. Kemudian wa'lam dan ketahilah bahasanya umat Islam la yumkinu, tidaklah mungkin bersatu untuk menyelisih dalil yang sahih dan tegas yang itu tidak mansukh. Karena umat ini tidaklah sepakat kecuali menyepakati kebenaran. Dan jika Anda melihat ada ijma tadhunnuhum mukhalifan lidzalik, yang Anda kira bahasanya ijma tersebut menyelisih dalil, fangdur, maka telah ahlah lebih lanjut, fa'imah, maka bukulih. Jadi ternyata dalilnya tidak sahih atau sahih namun tidak tegas, atau dalilnya terhapus, atau sebenarnya dalam masalah ini ada perselisihan, cuma Anda saja yang belum tahu. Nah, kemudian syarat ijma, lil ijma surutun, itu syarat, ada memiliki beberapa syarat diantaranya ais buta valid, memang betul-betul ada ijma dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu ayakuna masuran, ayakuna. Cara yang benar itu ada dua. Yang pertama, imam masyhuran bainal ulama. Itu satu hal yang masyhur di antara para ulama. Ini untuk ijma qat'i dalam masalah-masalah yang ma'lum min ad-dini bidarurah. Kemudian untuk ijma dhanni dalam masalah-masalah yang itu bersifat berpeluang untuk bersifat istihadi, maka nukilan ijma adalah valid manakala naqiluhu thiqatun wasi'ul itila'i. Dia adalah orang yang terpercaya dan luas telaah dan wawasannya. Yang tadi saya sebut dengan, saya sampaikan tadi yang namanya ahlul istiqra'. Ya, maka manakala beliau adalah seorang ulama wasi'ul itila', ya, semacam Ibnu Taimiyah atau sebelumnya semacam Imam Ahmad. Ya, maka manakala penukil misalnya Imam Ahmad atau Syekhul Islam Taimiyah atau yang lain dari ulama-ulama yang dinilai ahlul istiqra, maka pada dasarnya itu diterima dan diamalkan. Kecuali seorang itu punya data valid, kalau ternyata nukilannya itu tidak pas dalam kasus ini. Kemudian yang kedua adalah ala yasbiqahu khilafun mustaqarrun. Ya, tidak didahului oleh khilaf yang permanen. Fa in sabaqahu dzalika, maka jika didahului adanya khilaf yang permanen, fala ijma'a, maka tidak ada ijma. Li'anna al-aqwal, karena yang namanya pendapat itulah tabtulu, tidaklah batal dengan matinya orang yang mengatakannya. Maka ijma itulah yarfa'ul khilafa sabiqa, itu tidaklah menghilangkan perselisihan yang sudah ada. Wa innama yamna'u min hudusi khilafin, namun dia berfungsi untuk mencegah untuk adanya khilaf baru setelahnya. Hadza huwal qawlu rajih, inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Likuwati ma'khadihi, karena kuatnya alasan pendapat ini. Waqil, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan la yustaratu dhalika, tidak disyaratkan demikian. Fayasu, maka sah-sah saja ayat akidah akan ada di masa yang kedua. Sah-sah saja adanya ijma ala ahadil akwali sabiqah, dengan salah satu dari pendapat sebelumnya. Wa yakunu hujatan, dan ijma yang ada di masa yang kedua ini menjadi hujah ala man ba'daha, untuk orang setelahnya. Ya, maka ketika ketika ada ijma yang dulu kemudian muncul khilaf, maka khilaf ini tidak teranggap karena dia menyelisih ijma. Namun kemudian yang kedua, dulu ada khilaf dan setelah itu ada ijma, setelah itu muncul ijma, di masa yang kedua. Nah, apakah ijma ini itu bisa jadi dalil ataukah tidak? Maka berdasarkan apa yang tadi kita baca, ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat, ada khilaf, kemudian muncul ijma. Maka ulama berselisih pendapat apakah ijma ini adalah ijma yang harus dipatuhi ataukah tidak. Maka maka pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin, ijma yang muncul di masa yang kedua itu la yarfa'ul khilaf as-sabiqah, tidak meniadakan khilaf yang dulu telah ada. Cuma sehingga tidak bisa kita katakan ini ijma. Tidak boleh kita katakan ini ijma kalau bisa menghilangkan khilaf sebelumnya, ya, bisa menghilangkan khilaf sebelumnya, ya, maka ya, bisa kita katakan ya, kalau bisa menghilangkan khilaf, maka bisa kita katakan ini ijma. Tapi karena di sini katakan la yarfa'ul khilafa sabiqa, tidak meniadakan khilaf sebelumnya, ya, maka berarti ijma tersebut tidak bisa disebut ijma yang sesungguhnya. Cuma fungsinya orang yang datang setelahnya itu dilarang memunculkan khilaf. Dilarang memunculkan khilaf, memunculkan pendapat yang menyelisih apa yang telah disepakati. Maka khilafnya sebenarnya itu tidaklah hilang, ya. Namun ya, cuma itu berfungsi ya, orang generasi setelahnya, generasi ketiga dan seterusnya itu tidak boleh memunculkan pendapat tersebut. Ini yang dibela oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di sini beliau katakan li kuwati ma'khadihi, karena kuatnya alasan untuk pendapat ini. Ya, mungkin sebagai contoh pembanding, wallahu a'lam, mungkin bisa, mungkin pas untuk contoh dalam pendapat beliau adalah tentang tafadul, manakah yang lebih mulia ini di pelajaran akidah, manakah yang lebih mulia, Utsman ataukah Ali. Maka ahlu sunnah pada awalnya berselisih pendapat, summa yastakiru, kemudian setelah itu ahlu sunnah bersepakat bahasanya Utsman lebih mulia daripada Ali. Namun kata Ibnu Taimiyah, non masalah ini bukanlah masalah yang boleh menjadi sebab seorang itu mensesatkan orang lain. Ya, beliau katakan ada ijma, namun beliau tambahkan, non ini tidak boleh jadi, tidak boleh, masalah ini tidak boleh jadi alasan untuk tadlil, untuk memberikan vonis sesat kepada yang lain. Kenapa? Menimbang khilaf terdahulu. Ya, artinya, jika ada orang sekarang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman dalam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita katakan dia salah. Namun tidak dikatakan sesat. Salah karena menyelisih ijma yang itu muncul belakangan, tidak dikatakan sesat karena menimbang adanya khilaf ahlu sunnah di masa silam. Ini, itu mungkin itu bisa menjadi gambaran untuk praktek di dataran praktis untuk kalimat ini. Tidak menghilangkan khilaf sebelumnya, namun cuma melarang memunculkan khilaf di generasi setelahnya. Sehingga orang yang memunculkan khilaf setelah ada ijma, maka dia dipastikan keliru, ini salah, tidak benar. Namun karena menimbang khilaf yang ada di masa yang lewat, tidak ada vonis yang berat. Tidak boleh ada komentar yang ngeri-ngeri untuk orang tersebut. Tidak boleh mengatakannya dan melabelinya dia dengan sesat atau sejenis itu. Ini pendapat yang beliau pilih. Kemudian beliau sebutkan ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan, ya boleh saja. Di generasi pertama, di generasi sahabat ada khilaf. Kemudian di generasi tabi'in, ijma'. Ya sudah, itu ijma' di masa tabi'in sah. Ijma' di masa tabi'in ini sah. Kalau sah, berarti gimana? Wa yakunu hujatan alaman ba'dahu. Menjadi hujah atas orang-orang setelahnya. Dia cuma tidak berlaku surut ke belakang, namun dia berlaku ke depan. Ini sudah ya khilaf, ya sudah khilaf. Namun ke depannya tidak boleh. Ya mungkin. Ya, atau kemudian satu hal yang kalimat yang patut untuk menarik untuk dicermati adalah kalimat sebelumnya. Syarat yang kedua tadi beliau katakan, ya, yang namanya ijma' itu tidak didahului oleh khilaf mustaqir, khilaf yang permanen. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh jadi ijma' itu didahului oleh khilaf, namun khilaf yang ghair mustaqir, yang tidak bersifat permanen. Wallahu a'lam, di antara contoh khilaf yang tidak bersifat permanen adalah manakala khilaf tersebut kemudian orangnya kemudian meralat dan mengubah pendapatnya, maka pada akhirnya dia kemudian sejalan dengan yang lain. Maka dia ada khilaf, namun khilaf yang tidak mustaqir, maka tetap bisa kita katakan ini ijma, karena khilafnya khilaf yang ghair mustaqir. Lain hanya kalau itu menjadi pendapat beliau sampai beliau wafat. Maka tadi disampaikan pendapat itu tidaklah lenyap dengan matinya orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Sehingga itu tetap ada. Dan jika tadi di definisi di depan disampaikan, kalau ada satu saja yang khilaf, maka tidak boleh disebut ijma'. Namun di sini disampaikan adalah manakala khilafnya itu khilaf yang mustaqir. Kalau khilafnya khilaf yang tidak permanen, maka mungkin kita katakan adanya ijma'. Ya, dan contoh dalam yang bisa kita jadikan contoh dalam masalah ini tentang misalnya haramnya nikah kontra mut'ah. Yang ini pada awalnya dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Dan dia roja'ah, beliau meralat, beliau rujuk dari pendapatnya di akhir hidupnya. Ya, maka pada akhirnya Ibnu Abbas membersamai yang lain dalam masalah haramnya nikah kontrak, nikah sementara alias nikah mut'ah. Maka perselisihan dalam masalahnya adalah perselisihan yang la yastaqir, tidak permanen. Karena di akhir hidupnya Ibnu Abbas kembali kepada pendapat jamahir para sahabat yang mengharamkan nikah sementara. Ya, kemudian pembahasan berikutnya ini sepatutnya itu di, harusnya dibuat paragraf tersendiri. Wala yustarat dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur ulama usul fikih inqiradu berakhirnya masa orang-orang yang berijma. Fa in aqidu, sehingga berdasarkan pendapat jumhur yang aqidul ijma, ada ijma min ahli, dari ahlul ijma yaitu para ulama mustahid, dengan semata-mata mereka kumpul kemudian sepakat. Walau ya juz, sudah tidak boleh bagi mereka dan selain mereka menyelisih ijma' tersebut ba'du, setelah terjadi kesepakatan. Karena dalil-dalil menunjukkan bahasa ijma' adalah hujah dan tidak ada padanya persyaratan habisnya masa hidup semua orang yang berijma'. Karena ijma' itu hasalah, terjadi pada saat mereka bersepakat. Faman ladzi yarfa'uhu, maka alasan apa yang bisa menghilangkannya? Ya, maka ini pembahasan yang bersifat ya, imajinasi. Ini pembahasan tentang masalah yang bersifat imajinasi. Seandainya semua ulama mustahid bisa kita kumpulkan, semua ulama mustahid bisa dikumpulkan, dan itu hanya mungkin di masa sahabat ya. Namun bayangkan saja, kumpul di auditorium, semuanya kumpul. Kemudian ini, sepakat tentang satu hukum. Ini hukumnya boleh. Nah, apakah begitu sepakat, ketok palu, semuanya setuju, dan ketok palu, ini hukumnya boleh. Begitu ketok palu itu hukumnya, disepakati hukumnya boleh, apakah dan itu terjadi ijma' ataukah belum, ataukah masih menggantung? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat jumhur mengatakan begitu ketok palu semua setuju, pada saat itu terjadilah ijma'. Setelah bubar dari tempat tersebut, maka haram atas individu anggota ahlul ijma' tadi untuk mengeluarkan pendapat yang menyelisihinya. Atau kemudian ulama yang baru muncul belakangan, mujtahid yang muncul belakangan, itu juga haram mengeluarkan pendapat yang menyelisihinya karena telah terjadi ijma'. Ini pendapat jumhur. Ini disebut dengan tidak disyaratkan inqiradul asr. Ini namanya ya, disebut dengan sebutan tidak disyaratkan inqiradul asr. Nah, pendapat yang kedua, yang ini bukan pendapat jumhur, mengatakan dalam tadi gambaran yang imajinatif tadi, ini mengatakan bahasanya ketika ketok palu setuju semua, ini hukumnya mubah, setuju semuanya mengatakan setuju, kemudian pertemuan itu bubar, maka ini belum sah jadi ijma, betul-betul ijma. Namun ini jadi ijma jika titik-titik, jadi ijmanya menggantung. Kapan itu titik-titiknya? Yaitu jika semua ahlul ijma', ulama mustahid yang kumpul tersebut, setelah bubar sampai mereka wafat, mereka tidak mengeluarkan pendapat yang menyelisihi hal tadi. Nah, maka bubar, semuanya sampai wafat, semuanya fatwanya sama. A, hukumnya mubah. Tidak ada perubahan ijtihad dari semua ahlul ijma' sampai semua mereka wafat. Nah, setelah berdasarkan data siapakah ahlul ijma' yang kumpul di pertemuan tadi, semuanya sudah wafat. Ini ada misalnya 2000 orang, sudah wafat semua dan tidaklah diketahui dari satu pun dari mereka yang kemudian mengeluarkan fatwa yang menyelisihi. Nah, setelah 2000 itu wafat semua, baru dikatakan sah menjadi ijma. Ini namun pendapat yang mengatakan untuk sahnya ijma disyaratkan inqiradul asr. Ya, faham deskripsinya, gambarannya, ya gambarannya demikian. Jadi ini masih menggantung. Itu ijma kalau 2000 peserta itu sampai wafat mereka semua, padahal matinya beda-beda. Ada yang matinya 10 tahun lagi dari pertemuan itu, ada yang wafatnya 20 tahun lagi, ada yang wafatnya 30 tahun lagi. Ini ada ulama muda yang sudah tergolong mustahid, anggap saja 20 tahun dan umurnya masih 120 tahun. Nah, jadi maka baru ijma itu baru sah setelah 150 tahun dari kesepakatan itu terjadi, gitulah kurang lebih ya. Itu pendapat yang lain yang di luar pendapat jumhur. Dan yang benar sebagaimana disampaikan di sini pendapat adalah pendapat jumhur, tidak disyaratkan inqiradul asr. Dan di antara kelemahan pendapat yang mengatakan perlu kemudian inqiradul asr, berarti ijma itu baru sah setelah 150 tahun dari hal itu, karena ada ulama muda yang 20 tahun wafatnya nanti 120 tahun atau kemudian lebih dari itu. Maka di antara kemudian yang melemahkan pendapat ini, dan nanti bagaimana kalau di tengah-tengah jalan muncul ulama mustahid baru yang belum hadir, yang belum hadir, apakah kemudian ini nanti kemudian juga harus dipertimbangkan lagi? Nah, kalau ini juga harus dipertimbangkan lagi, tambah makin panjang lagi, tidak selesai-selesai untuk kemudian sah dan jadi ijma. Ya, kemudian wa idza qala ba'dul mustahidin, dan jika sebagian ulama mustahid mengatakan satu perkataan atau melakukan satu perbuatan, kemudian populer pendapat tersebut di kalangan ahlul ijtihad dan mereka semua tidak mengingkari padahal mereka mampu mengingkari, faqila yakunu ijma'an, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu ijma', pendapat yang kedua mengatakan itu hujah namun bukan ijma', pendapat yang ketiga mengatakan bukan ijma' bukan pula hujah. Pendapat yang keempat mengatakan idzan qaradu, jika mereka semua wafat tanpa ada pengingkaran sampai semua mereka wafat, fawa ijma', maka itu ijma'. Karena terus menerusnya mereka diam ilal inqirad sampai mereka semua habis, yaitu semua mereka wafat, padahal mereka mampu untuk mengingkari, maka itu adalah dalil mereka sepakat. Kata Ibnu Utsaimin, wa hadza aqrabul aqwal, dan ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran, yaitu pendapat yang terakhir, jika mereka semua wafat tanpa ada pengingkaran, maka itu adalah ijma, yang disebut dengan ijma sukuti. Ada satu ulama berfatwa atau membuat pernyataan dan mengeluarkan pendapat kemudian populer, semua ulama yang lain diam padahal tahu ada pendapat tersebut, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mengingkari, dan semua mereka wafat tanpa ada yang tanpa ada pengingkaran. Ya, maka itu adalah ijma, yaitu ijma sukuti. Yang ini ya gambaran mungkin terjadinya itu di masa sahabat atau di masa minimal 3 generasi pertama Islam. Maka dijumpai ijma yang gambarannya semacam ini. Dan kapan dan istihara dalika, dan untuk istihar dan peluang istihar itu besar manakala pendapat tersebut ditelurkan oleh khalifah. Manakala itu pendapatnya Umar, manakala itu pendapatnya Utsman, manakala itu pendapatnya Ali, maka ini bisa kita pastikan dan bisa kita katakan itu populer di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu para sahabat yang lain. Semua mereka mendiamkannya sampai mereka wafat pun tidak ada yang mengingkari dan menyelisih pendapat tersebut. Ya, maka sudah itu jadi ijma, yaitu ijma sukuti. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.